dan juga merupakan adab ketika salam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasanya memberikan salam bukan hanya kepada orang yang telah kita kenal, tapi kita memberikan salam juga kepada orang yang kita belum kenali, supaya kita bisa berkenalan dengannya, bisa dekat dengannya, bisa menyambung silaturahmi dengannya. Sebagaimana Nabi SAW ketika seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayul Islam, Islam apakah Islam yang baik ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan, dan juga engkau memberikan salam, ila man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau ketahui, engkau kenal, dan juga kepada orang yang belum engkau kenal. Ini juga merupakan adab syar'iyah yang dilakukan oleh Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya memberikan salam. Walaupun orang yang belum kita kenal sama sekali, kita salami. Karena ini juga merupakan mahabbah seseorang kepada saudaranya ketika seseorang memberikan salam ketika yang belum kita kenal. Dia pasti akan menanyakan. Dia pasti akan merasa bahwasannya dia dicintai oleh saudaranya. Dengan sebab ini bahwasannya Islam mengajarkan adab-adab syar'iyah walaupun memberikan salam kepada orang yang belum kita kenal.